Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat ke-11 dari surah An-Nahl, masih menceritakan tentang kucuran nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercermin dari nikmatnya yang berada di alam semesta ini. Bila beberapa hari yang lalu menceritakan tentang hewan ternak, kemudian kaitan hewan ternak dengan air, maka pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala lebih memfokuskan tentang air dan dunia tumbuh-tumbuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَمْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dia menumbuhkan bagi kamu sekalian dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang bagi kaum yang memikirkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi konsentrasi kita pada hari ini untuk mengkaji tentang berpikir dan bekerja. Liqaumi yatafakkarun merupakan tema sentral kita pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala bila pada ayat-ayat yang lalu mengajak kita untuk berternak, Bekerja keras, maka pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bercocok tanam. Karena apa? Karena tidak semua manusia memiliki bakat berternak. Mungkin di antara mereka ada yang mau bercocok tanam, atau ada juga yang tidak mau bercocok tanam tetapi mengoptimalkan air sebagai sumber kehidupan sehingga mendapatkan rezeki dari air itu, atau dalam bentuk apa saja. Prinsipnya, berpikirlah dan bekerjalah. Kalau tidak mau berternak, bercocok tanam. Kalau tidak mau bercocok tanam, berternak. Kalau enggak mau berternak dan bercocok tanam, bekerjalah apa saja. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengemis, "Ambil barang berharga di rumahmu, biar kujual." Ditawar Nabi, "Siapa yang mau beli barang berharga ini?" Dijual dan dibelilah oleh orang, dan Nabi berkata, "Ini untuk makanmu, dan separuh lagi kau beli kampak, dan jangan kau kemari kecuali setelah 2 minggu. Maka setelah 2 minggu pemuda itu membawa, "Wahai Nabi, dengan kampak ini saya dapat mendapatkan kayu bakar dan dapat menjualkannya kepada masyarakat." Itu adalah kondisi pada zaman dahulu di mana orang bisa menebang hutan kapan dan di mana saja. Di saat ini ayat ini menginspirasikan kepada kita untuk bekerja yang halal, dan yang halal itu sangat amat banyak. Sebagai contoh, ternak, menanam zaitun, menanam kurma, menanam anggur, menanam buah-buahan. Kita menemukan di Indonesia, daerah Khatulistiwa yang semuanya sangat subur, buah-buahan masih sangat mahal. Buah naga sekilo sampai 30 ribuan. Dan prospek buah itu sangat menggiurkan. Dan buah-buah lainnya, kita juga menemukan anjuran bagi kita untuk menanam. Tidak saja memenuhi ketahanan pangan nasional, tapi juga mendapatkan hasil materi lebih dari itu. Usaha yang kita lakukan sebagai wujud ibadah lillahi ta'ala. Ibadah lillah bukan saja sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah membayar zakat 2,5%, tetapi segala lini kehidupan yang memakmurkan orang lain, memudahkan urusannya, bagian dari ibadah. Kami persilakan Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Ayat ini adalah yang sangat mengembirakan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajak kita menjadi orang-orang yang memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pohon zaitun atau buah zaitun, melalui kurma, melalui anggur-anggur, wa min kulli tsamarat, dan seluruh macam buah-buahan, karena itu adalah merupakan kuasaan Allah yang Allah ciptakan. Kenapa dikatakan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada satu orang pun dapat mendatangkan bibit zaitun itu, bibit kurma tersebut, bibit anggur tersebut, dan buah-buahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Disitulah bukti kekuasaan, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memikirkan untuk apa? Untuk kita dapat mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat menyombongkan diri kita ketika kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semuanya itu karena Allah memberikan fasilitas yang begitu hebat. Dari sisi buah zaitun saja, itu sudah banyak orang mendapatkan manfaat dari buah zaitun tersebut, walaupun buah zaitun itu rasanya pahit. Dari sisi pohonnya saja, orang sudah banyak menggunakan dengan menjadikan pohonnya itu menjadi tasbih. Begitu juga kurma, dengan kurma ini banyak juga kita mendengarkan sejarah-sejarah Rasulullah pada masa lalu. Dengan kurma ini, ketika mereka tidak mendapatkan, tidak ada makanan pokok mereka, tapi dengan kurma ini mereka dapat bertahan. Berarti kurma di sini dapat memberikan protein kepada diri manusia itu, sehingga mereka itu dapat bertahan. Maka seperti disarankan ketika seseorang yang ingin berbuka puasa, maka disunnahkan dengan kurma. Itu banyak sekali mengandung hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kurma ini, bagaimana kita dapat mengambil isyarat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu al-a'nab. Al-a'nab ini adalah dari Allah ciptakan menjadi sumber gula, kan begitu. Jadi dengan inilah, dengan ini saja salah satu dari kemanfaatan yang dapat kita rasakan itu, sehingga kita tidak akan lepas memikirkan tentang kekuasaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu begitu hebatnya. Maka dengan memikirkan hal seperti ini, supaya kita dapat lebih merenungkan. Ketika kita dapat merenungkan, maka kita akan dapat lebih mendudukkan pikiran kita ini, tidak menjadi manusia yang betul-betul sombong, sehingga terciptalah ibadah kita itu betul-betul jisman wa aklan itu menjadi satu padu, karena kita dapat merasakan hal-hal yang Allah ciptakan ini adalah sangat berguna bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman di akhir ayat ini, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Tidak sedikit Allah menyebutkan begitu panjangnya dengan menyebutkan kata inna, sesungguhnya, menekankan fi dzalika. Dzalika itu telah Allah sebutkan tadi, bagaimana zaitun, bagaimana korma, bagaimana anggur dan buah-buah macam buah-buahan yang lainnya, itu adalah merupakan tanda kekuasaan. Kenapa dikatakan tanda kekuasaan? Karena tidak ada manusia yang dapat menciptakannya, kecuali dia hanya dapat bertani dan berternak menggunakan fasilitas itu. Menggunakan fasilitas ini dalam arti kata bagaimana ia dapat melaksanakan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itulah yang menjadikan kosbus sabil, tujuan hidup kita, bagaimana kita dapat menciptakan, mengikhlaskan hati kita dalam segala sesuatunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Sebelum kita menutup kajian kita ayat 11 dari surah An-Nahl ini, timbul pertanyaan besar. Kenapa buah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengkisahkan dengan buah? Dan kenapa pula Nabi Ibrahim berdoa warzuqhum minas samarat, berikanlah kepada mereka buah-buahan? Buah adalah lambang dari kesempurnaan gizi manusia. Manusia, rakyat, masyarakat, kalau sudah makan buah, berarti lima apa kebutuhan pokoknya sudah selesai. Dia sudah makan karbohidrat, dia sudah makan daging, dia sudah makan susu dan minum susu, dan sebagai penutupnya dia pun memakan buah. Buah adalah penyempurna. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta buah-buahan, sebenarnya Nabi Ibrahim meminta kesejahteraan dan kemakmuran. Ketika Allah selalu menyebutkan buah, berarti Allah menginginkan umat Islam berada pada posisi kemakmuran dan kesejahteraan yang maksimal. Itu satu. Kenapa buah? Yang kedua, buah adalah makanan yang sehat. Terlebih sehat lagi ketika buah itu adalah bersifat organik, tanpa ada kimia di segi pupuknya dan tumbuh kembangnya. Ketika kita menemukan hidup ini dimulai dan diakhiri terus menerus dengan karbo, maka buah adalah makanan yang sehat. Bahkan ada orang mengatakan, jadikanlah buah adalah sebagai obat, karena makanan yang sehat adalah obat bagi tubuh dan akan menumbuhkan kesehatan juga. Dengan demikian kita mengetahui, wajarlah bila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menyebutkan tentang buah-buahan, karena dia adalah makanan yang menyehatkan. Dan di sisi lain, ketika Allah meminta kita untuk berpikir tentang keagungan dan keindahan dari buah tersebut, maka sebenarnya di balik itu sebagaimana kata Ustaz Fajrul, ada ketauhidan bahwa tumbuhnya buah-buahan tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari kajian kita di ayat 11 surat An-Nahl ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berpikir. Berpikir dan belajar di alam ini akan sampai kepada satu titik, bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sia-sianya. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berpikir tentang buah-buahan, maka dia juga meminta kepada kita untuk bercocok tanam. Bercocok tanam agar kita dapat mengambil bagian, memberi kontribusi dan manfaat di alam ini. Kalaupun akhirnya ada orang bertanya, wahai Pak Ustadz, kalau misalnya buah-buahan itu tidak ada yang makan atau dicuri orang, maka kata Nabi Muhammad SAW, setiap yang kamu tanam akan menampatkan sedekah. Kalaulah misalnya dimakan oleh burung, maka itu adalah sedekah bagimu. Kalau diambil orang, itu adalah sedekah bagimu. Kalaupun misalnya hari ini kiamat dan kamu masih bisa bertanam, tanamlah, karena menanam itu adalah ibadah. Dan kesimpulan ketiga, makanlah buah sebanyak mungkin, karena itu adalah makanan yang sehat, dan buah adalah lambang dari kemakmuran. Tanamlah buah-buahan. Kalaulah tidak suka bertanam buah, berternaklah. Kalaupun tidak suka berternak dan bertanam, bekerjalah, karena bekerja adalah baik dan itu bagian dari ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.